Muhammad Taufik, namun demikian Bapak Ustaz Taufik berhalangan dan keberatan, dan sebagai alhamdulillah dari kelasnya ada Pak Ustaz Mahfudz Abdurrahman, hingga beliau sudah berada di sana untuk mempercepat waktu. Pak Ustaz Mahfudz Abdurrahman kami persilakan. Karena itu mari kita baca. Universalitas Islam itu menyentuh kepada cara berpikir kita, terus kecenderungan emosi kita, ruhani kita, perilaku kita. Jadi masuk aspek wilayah ruhi, wilayah hati, terus juga wilayah akal dan wilayah fisik. Bapak-bapak sekalian, komitmen, beberapa komitmen seorang muslim terhadap Islam antara lain adalah, yang pertama kita harus mengimani Islam. Apa tuh minun Nabi Ba'il kitab wa takfurun Nabi Ba'il. Apakah kalian akan mengimani sebagian kitabnya Al-Quran atau mengkufuri sebagian yang lain? Jadi harus mengimani Islam. Islam kriteria kebenarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ketika posisi kita menjadi seorang muslim, ya kita harus mengimani, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Al-Hadis. Jadi segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus kita imani. satu potong ayat saja tidak kita imani, ya, atau kita mengkufuri satu potong ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ini merupakan sesuatu tindakan atau sikap yang kufur. Jadi mengimani keberadaan Islam dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, bapak-bapak sekalian, adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Islam. Jadi oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi semangat keilmuan. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi belajar adalah merupakan satu kewajiban. Oleh karena itu dalam sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu masuk dalam kategori fardu. Talabul ilm fardhun 'ala kulli muslimin, atau wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Muslim yang laki-laki maupun muslim perempuan tidak ada bedanya. Jadi dengan demikian bapak sekalian, logikanya kalau menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan pertambahan dan pertumbuhan usia kita, harus dibarengi atau diikuti oleh penambahan ilmu. Kalau di satu sisi usia kita nambah, akan tetapi ilmu kita tidak bertambah, maka logikanya dosa yang bertambah. Jadi belajar. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun, itu kita harus senantiasa mengalami penambahan ilmu. Jadi dengan demikian, bahwa kalian adalah sesuatu yang tidak harus terjadi ketika misalnya kita usia 30 tahun, sudah usia 40 tahun, begitu kita berbicara tentang banyak hal, apalagi tentang Islam, kita mengatakan, wah saya ini masih awam kan. Nah, kalau begitu, ya ngapain aja kan kita kan kalau masih awam terus. Jadi belajar. Nah dengan belajar itu maka kita punya knowledge, punya pengetahuan yang dikembangkan kepada kesadaran. Bapak sekalian, ya, keberagamaan kita, ya, keberibadahan kita itu memang harus didukung oleh pengetahuan yang cukup. Yufaqihu fiddin. Jadi apabila Allah akan memposisikan orang pada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu fiddin, memberi satu kapasitas pengetahuan terhadap ilmu-ilmu keagamaan. Dalam ibadah sholat, dalam ibadah haji dan sebagainya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menyelenggarakan ibadah sholat. Itu dalam konteks sholat. Khudu anni manasikakum. Jadi tunaikan ibadah haji itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau di satu sisi keberadaan kita di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk beribadah, ya, kepada Dia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku. Maka bagaimana cara timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian lewat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan konseptual, pesan-pesan konseptual. Tadi misalnya akhirnya sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kita bertanya, bagaimana caranya melaksanakan sholat? Sholu kamaro'ilu muni'u sholi. Sholatlah kalian, bagaimana kalian menyelenggarakan, melihat aku menyelenggarakan sholat. Ketika Allah memerintahkan menunaikan ibadah haji, Rasulullah juga mendemonstrasikan bagaimana caranya menunaikan ibadah haji. Ketika misalnya kita ingin apa, melakukan tata kerja yang baik, pengelolaan kerja yang baik, maka Rasulullah juga bersabda, innallahi yuhibbul amal idza amila ahadukum ayatina. Allah menyukai hambanya, orang yang menyelenggarakan pekerjaan itu dengan pendekatan profesional, jadi terencana, terorganisasi, terimplementasikan dengan baik, juga terkontrol. Nah ini termanage dengan managerial, dengan manajemen yang baik. Ketika misalnya kita bersosial bermasyarakat, maka dalam konteks kebersosialan kita, kebermasyarakatan kita perlu didukung hadirnya seorang pemimpin. Jangankan dalam masyarakat yang luas, ketika Pak Ibnu, terus Pak Nurdin, terus dengan Pak Khalidin berkunjung ke sebuah tempat ke Tasikmalaya misalnya, maka kalau kita mau komit ikutin sunnah Rasul, sebelum berangkat kita putuskan siapa yang menjadi mas'ul safar, pemimpin safarnya. Iza salah satu pemimpin safarnya paliuan terhadap hukum, maka apabila Anda melakukan bepergian tiga orang, maka hendaknya dipilih salah seorang dari ketiganya itu menjadi seorang leader, pemimpin. Dia punya otoritas mengambil keputusan sebagai decision maker. Tetapi pendekatannya adalah wasyawirhum fil amr, wajah adabtar atau kalamot, bermusyawarah. Artinya bisa disepakati oleh Pak Nurdin, Pak Khalidin, yang ditunjuk sebagai mas'ul safar adalah Pak Ibnu. Maka Pak Ibnu punya otoritas untuk menentukan kebijakan apakah ke Tasikmalaya itu menggunakan kendaraan mobil atau naik kereta dulu ke Bandung, punya otoritas. Tetapi otoritas yang mereka Pak Ibnu itu juga enggak serta-merta beliau menjadi otoriter. Wasawir hum fir ampai dan tafa kepada Allah. Syura bainahum, bermusyawarah mana yang paling tepat, mana yang paling efektif diskusikan. Setelah itu baru diambil keputusan. Nah itu ketika misalnya Islam berbicara tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan, maka kemudian Rasulullah juga mendemonstrasikan bagaimana sikap dia terhadap istrinya, bagaimana sikap dia terhadap anaknya, bagaimana sikap beliau terhadap anggota keluarga yang lainnya. Nah ini semua ada guidance konsepsional ada dalam Al-Quran tertuang. Wa nazzalna 'alaika kitaban tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan, wa nazzalna 'alaika, kami turunkan kepada kamu, wa nazzalna kitaban tibyana likulli syai'in, kepada kamu tibyan sebagai sumber informasi kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, tinggal oleh karena itu kita harus betul-betul mempelajari guidance yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kriteria sebenarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada satu persoalan kemanusiaan pun yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an, yang kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah dalam sunahnya. Sunah Rasul itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh beliau, sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Yang ketiga adalah takrir bisa pembenaran. Jadi ada semacam keputusan yang diambil oleh Rasulullah, baik itu membenarkan atau melarang, nah itu termasuk sunnah Rasul. Jadi diterjemahkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian dieksplor lagi, dikembangkan oleh para ulama, masuk dalam ijma'ul ulama. Sesuatu yang tidak definitif di dalam Al-Quran, terus juga sesuatu yang dinamis, yang berkembang dari waktu ke waktu, oleh para ulama diambil putusan-putusan hukumnya, diambil analoginya. Misalnya seperti sesuatu yang bisa merusak akal, bisa merusak pikiran, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti arak, maisir, kan. Nah, tetapi model atau bentuk, bentuk zat atau sesuatu yang memabukkan itu ya sifatnya variatif, muncul ada ekstasi, ada sabu-sabu dan sebagainya. Jadi kemudian muncul analogi yang dikembangkan oleh ulama, yang akhirnya statusnya itu diharamkan. Nah, jadi yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Jadi kita harus belajar, dan dalam konteks belajar dalam Islam itu tidak ada sekat waktu. Jadi madalah ya, tarbiyah Islamnya mana saja. Jadi pendidikan dalam Islam itu ya, dia akan berjalan sepanjang masa. Selama kita masih hidup, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak kita lahir sampai liang lahat kita. Jadi dengan demikian bahwa sekalian sebenarnya secara potensial kaum muslimin itu orang yang bertakwa. Semakin tinggi tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya, maka pada waktu yang sama dia akan semakin banyak pengetahuannya, semakin intelek, semakin intelek. Nah, ketika kemudian umat Islam, ya, orang yang statusnya muslim beriman berada dalam posisi bodoh, ya, maka ini satu persoalan, ada masalahnya, ya, tidak berkesesuaian antara ideal institusi dengan kondisi objektif pada sisi yang lain. Ini disebut dengan masalah. Jadi sesuatu masalah atau problem tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan, tidak bertemunya antara kondisi ideal dengan kondisi objektif. Misalnya yang sederhana, bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama apapun, ajaran apapun, konsep kehidupan apapun yang melebihi ketinggiannya dari Islam. Nah, logikanya apabila al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka logikanya al-Muslim ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kaum muslimin tinggi dan tidak ada umat apapun yang melebihi dari ketinggian umat Islam. Idealnya seperti itu, tapi kondisi objektif, kenapa kemudian umat Islam itu tidak eksis, umat Islam tidak leading? Nah, ini kan satu persoalan. Berarti ada masalah dalam konteks keberagamaan kita. Nah, artinya ini ada mustahil kalau janji Allah dalam Al-Quran keliru kan gitu. Janji Rasulullah tidak tepat, mustahil. Tetapi yang sangat tidak mustahil adalah keliru kita dalam mempersepsi Islam, dalam menyikapi Islam, mempelajari Islam, dan mengamalkan Islam kan gitu. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, hadirnya para anbiya wal mursalin yang berujung pada keberadaan Rasulullah SAW, beliau adalah bertugas untuk tadi mendistribusi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, mensosialisasi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang kontennya itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, terus dia menampilkan dengan konteks, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan apa? Nilai-nilai kemanusiaan yang ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang akhlak beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena hulul Quran. Jadi sesungguhnya perilaku Rasulullah itu adalah deriving Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Wa ma yasiku ailawa inuwat wahyu juga. Jadi kehadiran Rasulullah, perilaku dari A sampai Z itu adalah produk wahyu, termasuk dalam konteks peristiwa Isra wal Mi'raj yang memang sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa akal kita. Dan sekaligus ini adalah sebagai satu bukti bahwa memang betul-betul Rasulullah itu merupakan skenario ilahi. Dia hadir dalam keadaan umi. Sehingga untuk menjelaskan kepada publik, kepada umat manusia, bahwa Islam itu bukan produk kemanusiaan beliau, bukan produk kemanusiaan Rasulullah, tetapi itu produk wahyu di skenario oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti guidance Al-Qur'an. Jadi mempelajari. Dan yang ketiga, mengamalkan. Jadi kalau misalnya kita mempersepsi Islam secara keliru, maka konsekuensi logisnya adalah mengamalkan Islam juga secara keliru juga kan. Nah, oleh karena itu pemahaman kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 28 tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu bisami kafah. Jadi masuklah, berislamlah kalian secara kafah, secara total. Nah, persepsi juga tidak boleh sektoral tapi harus universal kan. Kalau dalam masalah ajaran ada paket yang disebut dengan akidah. Terus ada paket syariah. Akidah itu kalau dalam kita umpamakan sebuah pohon tanaman, akidah itu akar, jadi fondasi yang menghujam, dia yang menegakkan bangunan itu, bangunan pohon. Nah, syariah itu batang, rantingnya itu syariah. Nah, buahnya itu akhlak. Makanya ada hadis yang berbunyi, akmalul mu'mina imanan ahsanhum khulqan. Jadi orang yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Jadi sederhana bapak-bapak sekalian, kita kan kalau ini ada misi, ada visi, ada tujuan, ada implementasi, mengerjakan satu pekerjaan itu ada ukuran-ukuran keberhasilan. Kalau misalnya orang berdagang, jadi terus dia menghabiskan waktu separuh hari misalnya, ukuran keberhasilannya adalah ya profit kan, ada margin kan, profit. Ada juga yang pas-pasan aja itu juga masuk dalam kerugian kalau misalnya dalam konteks bisnis. Oleh karena itu kata yang Ma'ali bin Abi Thalib, orang yang kualitas hidup hari ini, nilai hidup hari ininya sama dengan kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Orang yang kualitas atau nilai hidup hari ininya lebih bagus dari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Kalau orang yang kualitas hidup hari ininya, nilai hidup hari ininya lebih jelek dari kemarin, dia orang yang celaka. Jadi ada break even point itu yang sama. Jadi nilai hidup kemarin dengan hari ini itu sama. Itu orang yang merugi, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktunya, itu tidak ada value ini, tidak ada nilai tambah, tidak ada value. Jadi setiap hari itu ada value ya. Meskipun iman itu belum wajib kan. Al-imanu yajidu wa yanqus. Yajidu wa yanqus. Yajidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Jadi belum wajib. Ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita kan punya pengalaman spiritual ya Pak Ibnu. Dalam sholat, kadang-kadang sholat itu tuh bisa menyentuh apa perasaan khusyuk gitu kan, menikmati sampai nangis kan gitu. Tetapi nggak mustahil dalam kesempatan sholat yang lain, begitu selesai sholat kita nggak puas. Kalau saja ada pembolehan sholat ini bisa diulang, mungkin kita ulangi kan gitu, karena ada tidak ada sentuhan ruhaninya kan gitu. Nah pada saat itu lagi yankus, bapak sekalian ada titik rawan yang itu bisa dialami oleh setiap orang. Titik rawan itu adalah ketika misalnya iman lagi yankus, terus kita berada dalam satu situasi, satu suasana didominir oleh peluang-peluang maksiat. Kan? Kita kan suka orang bertanya, kok orang seorang ustaz bisa melakukan guru ngaji melakukan pelecehan seksual kepada apa muridnya kan? Ini dasar bapak sekalian. Ini kasus Riyad itu diberitakan hampir tiap hari kan gitu. Yang notabene itu diangkat dia sebagai apa seorang muslim, apalagi juga punya apa dianggap dia juga orang yang dekat dengan agama, apalagi kasus pelecehan seksual di imani juga berkaitan dengan seorang guru ngaji. Jadi itu orang ketika berada di titik rawan itu bisa terjadi pada siapa saja. Kalau misalnya lagi posisi iman kita itu lagi tinggi, kita berhadapan dengan ujian seberat apapun kita bisa survive. Cuman yang jadi persoalan pada saat iman dihapus, pada saat iman kita lagi turun, kita tidak ada ujian, ya insya Allah itu juga kita bertahan. Nah itu yang sering rawan yang terus keluar. Oleh karena itu Islam, ajaran Islam, syariat Islam itu cenderung keberlakuannya itu preventif. Preventif. Misalnya wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina kan. Jadi preventif kan. Jadi orang yang dekat dengan wilayah zina, peluang untuk berzina itu besar kan. Interaksi misalnya. Misalnya dalam survei tingkat perselingkuhan itu ya trennya selalu mengalami apa peningkatan. Ya. Mengalami peningkatan. Itu yang dominan faktor penyebabnya aspek peluang, aspek peluang untuk berinteraksi antar lawan jenis. Karena Rasulullah juga mewarning, kata Rasulullah, apabila kalian satu ketika tertarik kepada figur wanita lain yang bukan istri Anda, maka segeralah Anda kembali ke rumah. Karena hal yang sama ada pada istri Anda. Nah itu berarti potensi orang punya potensi untuk apa tertarik ya. Dengan wanita lain. Nah, tetapi ketakwaan itu, bapak sekalian, yang namanya ketakwaan itu bukan berarti nilai-nilai kemanusiaan seorang itu terbunuh. Artinya orang bertakwa, orang beriman itu dia enggak akan misalnya berbuat apa naluri seksualnya tidak terbunuh kan? Tidak. Cuman ketakwaan itu dengan nilai ketakwaan orang itu punya rem, punya daya kendali, bisa dikendalikan sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari fair aturan main yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, preventif. Nah, oleh karena itu ya dalam keberislaman kita hendaknya ya kita punya iman, terus kita pelajari, terus kita maintenance. Ya. Perlu ada tiga hal. Yang pertama ada qudwah sama. Ya. Kita butuh ada keteladanan baik ya, dari seorang figur ya, ulama, yang ustaz, tempat bertanya, terus juga tempat mendemonstrasikan bagaimana pesan-pesan Islam itu kita bisa belajar dari dia. Terus yang kedua perlu ada lingkungan, perlu ada medium, perlu ada. Yang ketiga adalah tarbiyah atau dialog mutakamilah. Ada pendidikan yang komprehensif, ya. Jadi ada lingkungan yang bagus, yang kondusif, ada keteladanan yang bisa kita jadikan guidance hidup dan guidance operasional, sama pendidikan yang komprehensif. Nah, alhamdulillah kayak seperti di sini ini secara milieu sudah apa relatif sangat kondusif ya Pak Ibnu, itu dari tahun berapa itu mengalami pengembangan. Nah, artinya dalam konteks beribadah, bertaat kepada Allah, terus juga meninggalkan maksiat kepada Allah, itu kita butuh orang lain. Butuh orang lain. Makanya ada fasilitas watawasobil hak, watawasobil marhamah. Watawasobil hak filosofinya, bahwa setiap manusia itu mahalul khotok wanisya, enggak luput dari berbuat lalai dan lupa. Maka perlu diingatkan. Kita ada pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di mata tak nampakkan. Artinya cenderung kalau misalnya kita nonton bola kan itu, Pak. Kita lebih jago dari yang main bolanya, tahu ini kelemahan-kelemahannya. Tapi begitu kita jadi pemain, belum tentu kan. Kita belum tentu menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi butuh orang lain. Orang lain itu bisa anak kita, bisa apa istri kita, tetangga kita, kerabat kita. Saya ya menangis rasa syukur berdapur terharu yang luar biasa ketika salah seorang anak saya yang di Gontor itu mengirim surat kepada saya dengan apa lembaran-lembaran yang panjang itu menasihati mulai dari kakaknya, adiknya, ibunya, ayahnya itu dinasihati dengan dalil-dalil antara lain dalil yang saya terharu itu dalam kurung ini apa pesan Ustaz Rahmat Abdullah kepada adiknya. Rupanya dia baca buku tentang Ustaz Rahmat Abdullah tentang berani. Jadi ya hikmah itu adalah barang apa barang hilangnya orang-orang beriman. Di mana saja itu bisa kita ambil. Bisa jadi ada di Amerika, bisa ada di China, dari siapapun, dari anak kita, dari orang selama itu kebaikan ya kita harus ambil sebagai satu bentuk informasi atau keilmuan, satu koreksi. Jadi mengamalkan. Al-amal bitanzil. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu ciri orang yang bertakwa itu al-amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada guidance-nya lengkap. Bapak sekalian, tinggal kita mau komit atau enggak kan gitu. Jadi dalam ada konteks hidup bertetangga misalnya. Guidance-nya secara konseptual mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuqim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah secara vertikal, maka secara horizontal dia akan memuliakan tetangganya. Jadi hablum minallah wa hablum minannas itu sesuatu yang tidak terpisah. Salat misalnya hablum minallah. Ukuran keberhasilannya adalah akmal mu'mina iman ahsanu bulughan. Ukuran keberhasilannya nanti ketahuan dalam perilaku sosial hubungan antar manusia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya orang yang sholat dia pasti tidak akan berbuat keji dan munkar. Nah, itu kan ideal. Nah, terus pada tataran kondisi objektif, ada orang yang di satu sisi dia melaksanakan sholat takbiratul ihram tapi ditutup dengan salam. Tetapi di luar sholat dia korup, di luar sholat dia menzolimi orang lain, di luar sholat menzolimi istrinya, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan sebagainya. Nah, melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori keji dan mungkar. Akhirnya kan kita juga bertanya lagi, wah ini apakah fitnah Allah dalam Al-Quran itu keliru? Kita bersama akan mengatakan tidak. Ya. Apa persoalannya? Pertanyaan yang kedua, jangan-jangan sholatnya itu belum efektif kan? Saya katakan belum efektif. Kalau soal diterima atau nggak diterima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini ada filosofi, terus ada visi, ada misi. Jadi kita mau kita. Sholat itu merupakan sarana kita untuk apa memaintain keberimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berefek pada kehidupan sosial kan. Maka kemungkinan yang sangat tidak mudah terjadi ya tadi sholatnya itu. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sukses orang yang beriman yang sholatnya itu bisa dilaksanakan secara khusyuk. Nah, tinggal bagaimana caranya khusyuk, nah itu kan nanti ada metodologinya yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari apa niatnya benar karena Allah, al-qasdulillah, terus kemudian al-fahmu memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat, terus kemudian ada itmi'nan, ada hudurul qulub menghadirkan hati kepada Allah, terus berujung pada al-haya rasa malu. Kalau orang sudah punya rasa malu, dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Nah, ada tipikal sholat yang tadi yang pertama. Tipikal sholat yang kedua adalah fawaidul lil musallin. Celakah, neraka wae orang apalagi yang enggak sholat kan itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Jadi ada juga Rasulullah berpesan, saya di alam nasi zamanun yusalluna wala yusallu. Akan datang satu masa banyak orang yang melaksanakan sholat secara fenomenal, tetapi mereka tidak menyelenggarakan sholat secara substansial. Artinya secara fenomenal ya ritual yang melaksanakan, tapi secara substansial sholat itu tidak mempengaruhi, tidak membentuk mental attitude atau kepribadian dia yang mempesona. Nah ini kan satu persoalan-persoalan kan itu. Nah akhirnya ya kita dalam konteks keberislaman kita secara vertikal, kesalahan sosial, ya kita bisa mengukur. Mungkin bapak-bapak kalian kan punya pengalaman apa pengalaman spiritual ya. Pengalaman kebaran kita bisa membandingkan masalah tentang paradigma kita dulu waktu kita jauh dari masjid, terus produktivitas kita, perilaku kita pada saat jauh dengan sekarang, itu kan ada perbedaan-perbedaan yang kita lalui, kita alami kan itu. Nah ini pengalaman-pengalaman ini kan bisa kita jadikan ukuran keberhasilan. Oh ini akibat dari kita dekat dengan masjid, akibat dari sholat. Jadi dengan demikian bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, secara teoretik sederhana, tinggal nanti kemudian pada tataran operasional, nah ini menjadi tanggung jawab kita. Antum alamu diumuri di dunia. Allah janjikan, walau anak al-qur'an amanu wa taqwa, kalau misalnya penduduk negeri ini beriman bertakwa, Allah akan menjadikan apa keberkahan dan kehidupan yang harmoni. Baladun thayyibatun warzuqun ghafur. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersiap berpuasa. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, ukuran keberhasilannya. Artinya, kalau misalnya ada 60% penduduk yang tinggal di Duta Indah ini melaksanakan ibadah tahun bulan Sawal, mereka menjadi orang yang bertakwa semua kan. Nah kalau misalnya ada terjadi ketakwaan secara sosial, ya kita bisa menikmati itu kan, betapa indah semua kan. Tapi pada saat kemudian itu tidak terrealisir, berarti kan ada misikling, ada satu persoalan kan. Nah itu kan perlu adanya mempelajari Islam secara komprehensif, tidak sektoral kan. Nah tadi mengamalkan mengamalkan sesuai dengan guidance secara konsepsional dalam Al-Quran, secara operasional sesuai dengan apa yang didemonstrasikan. Artinya kalau kita ikut apa yang ada dalam Al-Quran, itu udah pasti. Dan kita juga harus menguji itu, sejauh mana efek itu kita rasakan. Nah yang keempat adalah mendakwahkan serta memperjuangkan. Jadi konsumsi Islam ini bukan hanya untuk kita, tapi juga harus kita tularkan. Kenikmatan ini harus kita distribusikan kepada orang-orang lain dalam bentuk dakwah. Dakwah. Mulai dari dakwah membina pribadi-pribadi yang muslim, membina keluarga yang islami, masyarakat yang islami, terus juga kemudian pada tataran yang lebih luas lagi, itu yang islami. Nah, perlu dakwah. Tapi dakwah itu adalah bukan mengejek, tapi mengajakkan. Dakwah itu dakwatun nas ilallah bil hikmah wal ma'idul hasanah hatta yang puluh bitogut wa yu'min billah wa yakhruju min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi hakikat dari dakwah itu adalah dakwatun nas, mengajak orang dengan hikmah, dengan pembelajaran yang baik, sehingga orang itu mengimani Allah dan mengingkari tagut. Wayang ruju min dai min dzulumat jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kubangan kejahilian ila nurillah, kepada cahaya Islam. Nah, di sini dakwah kemudian berkembang bagaimana mengkondisikan. Bisa dakwah itu dimensinya banyak. Bisa lewat pendekatan budaya, bisa lewat pendekatan politik, lewat pendekatan ekonomi dan sebagainya. Lewat pendekatan politik misalnya begini Bapak sekalian. Kita berada dalam satu kehidupan sistem sosial yang mengangkat demokrasi itu sebagai sistem kehidupan keberbangsaan, kebernegaraan kita, demokrasi. Nah, maka dalam konteks demokrasi, guidance kehidupan keberbangsaan ini adalah berbasis pada undang-undang. Yang memproduk undang-undang adalah itu parlemen, para anggota DPR tingkat pusat, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kota dan kabupaten. Mereka yang memproduk undang-undang. Nah, tinggal hasil produk undang-undang itu bergantung kekuatan partai mana yang dominan di situ kan? Yang dominan. Ya bukannya partai, orang-orang mana yang dominan? Kalau misalnya didominir oleh orang-orang baik, maka insya Allah produk hukumnya, produk undang-undangnya itu juga mendukung kebaikan atau berpihak kepada kebenaran. Tetapi kalau orang-orang yang dominan berada di sana, sangat tidak mustahil dia tidak membackup, tidak mendukung nilai-nilai kebenaran. Nah itu dakwah. Dakwah dalam bidang ekonomi, bagaimana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai syariah, konsep ekonomi yang berpihak kepada keadilan, yang berpihak kepada kesejahteraan, itu didemonstrasikan. Tapi semua ini perlu ada kelembagaan. Perlu ada kelembagaan. Malayatimul wajib ilangi bahwa wajib dalam kaidah usul fikih. Merealisasikan kewajiban itu adalah sesuatu yang niscaya. Dan membangun infrastruktur supaya kewajiban itu bisa terselenggara, bahwa wajib itu juga menjadi satu kewajiban. Sholat di masjid, sholat adalah kewajiban. Berjamaah itu juga salah satunya. Maka membangun masjid itu adalah juga merupakan satu kewajiban, karena itu infrastruktur untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah. Khotibun nas ala kudri ukulihim wa khotibun nas bil lughatikum. Ajaklah manusia sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Ada pendekatan intelektual. Ala basirah dengan dalil-dalil. Ada lagi pendekatan wa khotibun nas bil lughatikum dengan bahasa mereka, pendekatan kultural. Cara kultural, saya waktu mengisi seminar dengan Profesor Ahmad Tatori, seminar tentang keluarga. Beliau itu kan ahli bahasa, doktor bahasa dari Kairo. Jadi waktu membahas tentang wa'asyiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi mu'asyarah itu bergaul, berinteraksi. Dan ketika bahas itu dalam konteks dengan keluarga. Tapi wa'asyiruh dan sekaligus bergaul dengan orang lain, itu bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Apa definisi ma'ruf? Secara bahasa dijelaskan oleh profesor Katolik. Yang pertama makruf. Makruf itu kata, asal kata dari arafah, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang sudah familiar. Makruf kalau kita terjemahkan artinya itu baik atau kebaikan. Jadi kebaikan itu sebenarnya sudah familiar dengan setiap manusia. Misalnya begini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, menolong, itu ada ketenangan batin. Kalau ada orang berbuat baik, kita setuju. Hatta seorang penjahat pun, dia tidak mengendaki anaknya jadi penjahat juga. Ada naluri keberpihakan kepada kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala koru pada sehingga. Jadi sebenarnya manusia ketika berada di alam rahim, itu sudah memberikan pengakuan kepada Allah bahwa engkau telah benar Tuhan kami. Sehingga setiap orang itu sudah muslim, memberi pengakuan terhadap eksistensi Allah sebagai roh. Allah sebagai roh itu sebagai pencipta, sebagai pemilik. Nah terus ada Allah sebagai ilah, sesuatu yang harus disembah. Allah sebagai al-mulk, sebagai penguasa yang harus diikuti dan ditaati, sebagai penguasa, sebagai raja. Cuman ada orang yang Islam secara apa rububiyah, tetapi dia tidak Islam secara uluhiyah dan secara mulkiyah. Jadi sudah kembali kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf, sesuatu dikatakan baik dalam konteks kehidupan sosial, pertama syar'an, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terus yang kedua syariat. Syariat itu sesuai dengan kaidah-kaidah syurok. Kalau syar'an itu produk wahyu, kebenaran mutlak. Kalau syariat itu produk nalar, nalar insani. Jadi kita kalau berkumpul mau memutuskan sesuatu, kita kan punya nalar, berdiskusilah. Wasa wirufilah, bermusyawarah kalian dalam berbagai urusan. Wajah ajam taqwa taqwa Allah. Kalau sudah diputuskan, tawakal kepada Allah. Misalnya mau bikin acara Islam nikah, pengurus masjid di sini bermusyawarah. Setiap al-mustasyar muktaman, peserta musyawarah itu dia muktaman, harus menyampaikan apa yang penting. Jangan dia nggak menyampaikan begitu diputuskan di belakang. Saya sebenarnya nggak tuju kan itu kan nggak fair. Kamu nggak akan siapa pembicaranya, waktunya kapan. Nah, terus kan ada pertimbangan-pertimbangan logika kita kan itu syuro syariat. Itu adalah satu kebenaran, kebenaran kebaikan yang bukan mutlak tapi relatif. Ada sesuatu yang qot'i, ada sesuatu yang bisa kita putuskan dengan syuro. Yang ketiga bapak sekalian adalah urfan, tradisi-tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tradisi yang berlaku seperti ini tradisi yang berlaku di negeri kita, ukuran kesopanan dalam konteks apa keibadahan lah katakan kasar itu pakai kopiah. Saya sebenarnya kalau nggak pakai peci nggak berdosa kan, bicara sih kan nggak berdosa kan, nggak haram kan, karena nggak ada persyaratan sholat itu harus pakai peci kan. Tapi kalau misalnya saya hadir lagi, mungkin bapak-bapak akan terbelalak kan. Heran nih, Pak Mahfud sakit sejak kapan nih kan gitu kan. Nggak lazim kan. Nah itu lazim ada standar yang pakai baju batik kan. Batik itu kan ukuran kesopanan. Kalau kondangan misalnya Pak Indro katakan pakai baju kaos kan itu. Nggak harap kan itu. Dan terserah Pak Indro maunya pakai sendal, tapi kan nggak lazim. Orang merasa dilecehkan. Yang lazim itu pakai baju batik idealnya atau rapi kan. Orang kalau pakai baju batik udah tahu ini resmi kan itu. Nah itu bagaimana kita berdakwah kehasilan itu juga termasuk urban, kebaikan-kebaikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita juga harus Islam itu mengakomodir apa keberbedaan cara pandang, mengakomodir tradisi. Jadi bapak-bapak sekalian nggak ada pakaian takwa secara apa namanya, nggak ada. Apakah kemudian ukuran libas takwa, pakaian takwa itu baju gamis kan? Nggak juga. Abu Jahal juga bajunya sama pakai baju gamis juga, itu kepakai orang Arab kan. Jadi Islam itu sangat mendukung budaya tempat yang kriteria. Baju koko yang dipakai Panudin atau saya ini juga akar sejarahnya Cina ini kan, budaya Cina kan itu. Cuma kan kita kemudian merasa kalau pakai baju ini nih ada berbeda kan. Orang misalnya kita pakai ini kan ada pengaruh budaya ini, Pak. Jadi kalau kita pakai peci terus pakai sarung ini, itu terjaga. Kita merasa nggak lazim untuk melakukan hal-hal yang nggak berhubungan dengan keagamaan. Artinya kalau tahu misalnya Pak itu berjalan pakai peci, orang udah menduga bahwa ini dia mau ke masjid kan, ada pengajian kan. Tapi begitu nggak pakai peci, orang bisa banyak, bisa ke rumah sakit, bisa ke pasar, bisa ke mall kan banyak. Nah itu transmisi yang berlaku. Oleh karena itu secara dakwah, misalnya kita juga tidak harus kontroversial itu. Tapi kalau misalnya saya pakai peci, itu nggak ada kontroversi. Semua alurnya bakal mendukung. Tapi kalau saya nggak pakai peci, bisa jadi ada yang setuju atau nggak setuju kan. Nah itu wa'akhiru hunnah bil ma'ruf. Bapak sekalian, kalau kita misalnya berinteraksi dengan orang lain, dengan istri kita, pakai bahasa kita, bahasa laki-laki, pasti akan bermasalah. Kalau kita misalnya berinteraksi dengan anak yang masih balita, terus pakai bahasa kita, bukan bahasa anak-anak, pasti akan bermasalah. Akan ada yang dizolimi, akan dirugikan, karena logika kita berbeda. Nah, oleh karena itu kita juga harus berempati kepada orang lain, berempati kepada orang terhadap perbedaan, terhadap karakter dan sebagainya. Rasulullah sendiri mensikapi Utsman, mensikapi Abu Bakar, Umar itu berbeda karena mereka punya. Jadi satu ketika dalam sirah, karena Rasulullah duduk sama-sama Umar dan Abu Bakar, agak tersingkap kakinya itu ya mendekati paha. Begitu datang Utsman, Rasulullah menuturkan itu. Urusan begini-gini kan tidak sih, sahabat ini ada apa pula kan dia bilang begitu kok. Kata Rasulullah, Utsman ini orangnya pendiam, pemalu, berbagai. Nah ini kan masalah arifan, kedewasaan kita ada di dalam bersikap. Orang misalnya mengajak orang tapi pendekatannya tidak diterima, akhirnya hasil akhirnya itu belum diterima. Menegur aja, cara menegur itu disebut hikmah. Kalau saya katakan, Pak, Bapak ini salah, maksudnya judulnya satu, kita ingin mengingatkan orang itu karena melakukan kesalahan. Tapi kalau kita gunakan bahasa dengan Bapak salah, Pak, orang itu sudah merasa diponis. Walaupun benar, tapi di hati kayaknya ini nggak enak, kesal juga kan. Nah terus kita rubah dengan kalimat, Pak, Bapak nampaknya liru nih. Berbeda lagi kan mereka. Dengan bahasa yang kita rubah lagi, Pak, kayaknya kita salah nih, kita. Jadi seakan kesalahan itu bukan hanya dia tapi kita. Meskipun dia yang melakukan salah, kita gunakan dengan bahasa kita. Nah ini kan konteksnya apa? Belik, Pak. Dalam marketing ada istilah konten dan konteks. Kalau konten itu Al-Qur'an itu konten. Tapi kalau konteks itu berubah-ubah kepada siapa kita bicara. Rasulullah, waktu ada orang nanya, ya Rasulullah, aku mau komitmen akan mengikuti semua yang kau perintahkan. Tapi satu, berzina sudah menjadi kebiasaan saya, enggak bisa meninggalkan. Rasulullah enggak marah. Disentuh. Ini konteks kan. Anda punya apa tante, punya ibu, bagaimana kalau dia dijinai orang lain? Wah, enggak rela saya kan. Bagaimana kalau tante Anda dijinai? Wah, saya akan saya bunuh dia. Bagaimana adik perempuan aku? Orang-orang yang punya hubungan emosi disentuh. Lama-lama. Ya, bagaimana mungkin Anda mendinai orang lain tapi Anda sendiri keluarga Anda enggak rela dijinai kan. Mulai hari ini saya dan ikat Bapak. Lu kalau di marketing itu kan, dalam marketing itu diajarin kan, bagaimana merampas hati seseorang kan. Jadi kalau seorang detailer, saya pernah jadi detailer yang suka apa menawarkan obat, bukan salesman kan. Jadi obat supaya dokter itu ngambil keputusan obat apa yang digunakan. Itu diajarin Bapak sekalian tentang knowledge. Pertama apa produk knowledge, pengetahuan barang yang bakal dijual. Terus customer knowledge, tentang pengetahuan tentang calon pelanggan. Competitor knowledge, saingan-saingan. Terus selektif apa teori, selektif teori pakai teknik menjual. Jadi produk knowledge, ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul. Jadi kalau kita menguasai teknik, kita juga bicara punya apa hujah. Customer objek dakwah. Jadi ada kisah yang menarik Pak dalam ini bicara konteks. Konteks seorang retailer yang dia luar biasa, dia customer knowledge. Jadi customer knowledge dia dipelajari terus. Orang yang menjadi objek yang mau ditawarin produk dia, itu hobinya apa, ulang tahunnya apa, segala macam. Nah ini yang oleh Isa Ansori, Isa Ansori, tokoh ulama kita terdahulu zaman Nabi, disebut dengan mawaddah fil qurba. Mawaddah fil qurba itu membangun jembatan rasa, jembatan rasa. Jadi orang itu senang kalau diajak bicara terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Misalnya kan setiap kita tuh punya ego, yang nggak boleh itu egoisme atau egosentrik. Kalau kita difoto rame-rame, ini semua begitu. Kita yang ada foto, begitu jadi yang dilihat pasti foto kita dulu kan, pasti itu foto kita. Nah kalau ada istri baru istri kedua, ada anak baru yang lain, saya akan lihat Pak Nurdin, Pak Ibnu, Pak yang lain. Pertama orang-orang itu. Kalau kita baca koran, pertama yang dibaca yang berhubungan dengan dunia dulu, kecenderungan kita kan itu. Kalau misalnya kita olahragawan, olahraga dulu yang dibaca. Kalau politisi, politik dulu kan. Nah itu. Nah si ini, si salesman tadi mempelajari dulu dokter imposition, dokter pengambil keputusan. Dokter pengambil keputusan itu, kalau misalnya dokter itu dia kepala rumah sakit, dia menggunakan obat tertentu, Bodrek misalnya, atau Panadol, semua dokter bawah itu ikutin secara otomatis. Jadi satu aja yang dipegang oleh salesman tadi. Pada saat hari ulang tahun bapak-bapak sekalian, mulai jam 4 si salesman itu nongkrong di tempat praktek. Saya di dokter sing lagi nongkrong. Begitu sang dokter masuk, ya masuk. Bawa ini, bawa rangkaian bunga. Yang harganya nggak terlalu mahal, tapi punya makna besar kan dalam bentuk pengakuan. Dok, saya ucapkan selamat. Nangis pak, dia terharu. Kenapa? Dia bilang, orang-orang yang punya hubungan dengan emosi dengan saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, belum ada yang mengucapkan selamat. Anda orang yang tidak saya kenal sudah mengucapkan. Rampat hatinya. Besok-besok nggak perlu jelasin lagi kalau langsung. Seperti halnya yang pernah terjadi pada mata Rasulullah. Bayangkan orang kafir yang setiap Rasulullah lewat dilempar pakai batu, dihina, segala macam. Rasulullah sabar. Rasulullah sabar karena dirinya yang dihina, bukan Allah, bukan Islam. Begitu dia sakit, apa yang dapat Rasulullah? Kalau kita mungkin kita mendoakan supaya orang itu cepat mati kan. Rasulullah enggak, dia bawa makanan, dia datang. Kau orang itu, orang yang selama ini aku benci, ternyata dia adalah orang yang paling mencintaiku. Maka dia kemudian masuk Islam. Nah ini konteks apa teori-teori bagaimana kita apa, dan itu bisa berubah-ubah seiring dengan irama perjalanan apa, budaya atau kehidupan. Makanya ada dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Jadi yang namanya mu'amalah itu dasarnya dibolehkan kecuali yang diharamkan. Tetapi kalau al-aslu fil ibadah diharamkan kecuali yang dibolehkan. Kita sholat nggak boleh berkreasi. Sholat habis subuh kita sholat lagi kan dua rakaat biar pahalanya lebih banyak. Hitung-hitungan kalkulasi ini kan angka. Wah sholat lagi tambah lagi nggak boleh. Sesuai saja. Tapi kalau beramalah, bapak mau punya kecenderungan cenderung hobinya warna coklat, warna biru, itu diberi kemerdekaan selama nggak diharamkan. Jadi mau desain rumah macam boleh selama nggak diharamkan. Jadi itulah kemudian menumbuhkan kreativitas, inovasi dalam berbagai hal. Fast tadikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini konteks. Saya kira ini saja sudah ya. In uridu ila islah masa waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada simpul kejur apa, mengimani Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam. Saya kira itu. Ada tanya apa? Cukup.